wa ma'alim al-manhaj as-salafi. Setelah beliau menyebutkan 10 ciri khas dan karakteristik dari manhaj as-salafi, beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, dan karakteristik-karakteristik ini, wahai ahibbah, adillatuha kathirah, dalil-dalilnya sangat banyak. Liman ta'ammala nususal wahyain, bagi barang siapa yang memperhatikan, mencermati nas-nas dari wahyain. Al-wahyain adalah dua wahyu, yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wasiratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi barang siapa yang mencermati, mempelajari dengan seksama sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adillatil jami'ati litilkumul ma'alimi haditsun 'azimun jalilun. Dan di antara dalil-dalil yang mencakup karakteristik-karakteristik tersebut adalah hadis yang agung, hadis-hadis yang mulia, wa huwa hadisul Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa qad marra ma'ana ghaira marrah, dan telah berlalu bersama kita hadis tersebut lebih dari sekali. Wa fi i'adatihi ifadah, dan di dalam pengulangannya terdapat faidah. Jadi beliau akan mengulang kembali nas atau teks dari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minhal qulub. Suatu ketika pernah Rasulullah menyampaikan mau'idhah kepada kami, menyampaikan nasihat yang berisi terghib wa terhib. Itu makna dari mau'idhah. Sebuah mau'idhah yang wajilat minhal qulub, ia menjadikan kalbu-kalbu bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan air mata menjadi berlinang, mengalir karena mau'idhah tersebut sangat mengena ke dalam hati-hati para sahabat. Faqulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seolah-olah mau'idhah yang Anda sampaikan itu adalah sebuah mau'idhah seorang yang akan pergi berpisah, seorang yang akan pergi meninggalkan kami. Fa'ausina, maka sampaikanlah wasiat kepada kami. Qala, maka Rasulullah pun menyampaikan wasiat kepada para sahabat. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wassam'i watta'ah, dan kemudian adalah wasiat untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka niscaya dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin, dan berpegang teguh dengan sunnah al-khulafair rasyidin al-mahdiyin, para khulafa yang terbimbing, yang mendapatkan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan nawajid, dengan gigi-gigi geraham yang paling belakang letaknya, yang mana ketika menggigit dengan gigi geraham tersebut, gigitannya yang paling kuat. Wayyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama ini. Fa inna kullu bid'atin dhalalah, karena sungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, fata'ammal ma'ya barakallahu fik ma fi hadzal haditsil jami'i min al-fawaidil mudhhirati li ma'alimi hadzal manhajis salafi. Maka perhatikanlah, beliau mengajak kepada para pembaca untuk bersama-sama mencermati nas hadis Al-Irbad Ibn Sariyah tadi. Fata'ammal ma'i, maka cermatilah bersamaku. Barakallahu fiik ma fi hadzal haditsil jami', apa yang terdapat di dalam hadis yang mencakup ini, dari fawaid al-mudhirah, dari faidah-faidah yang menjelaskan tentang ma'alim hadzal manhajis salafi. Di dalam hadis ini terkandung faidah-faidah yang menjelaskan tentang karakteristik atau ciri khas dari manhaj salafi. Fafihi, yang pertama, al-wasiyatu bitaqwallah. Terdapat wasiat dalam hadis tersebut, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah, wasiat pertama yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa fi infadhiha tahqiqun lil ubudiyyati lillahi jalla wa ala, dan di dalam pelaksanaan takwa itu, di dalam pelaksanaan wasiat takwa itu terkandung tahqiq, realisasi dari ubudiyah, peribadatan kepada Allah jalla wa ala. Jadi wasiat untuk takwa mengandung apa? Mengandung perintah untuk bertauhid, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa fihi al-wasiyatu wal-amru biluzumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang baru kita baca tadi juga terkandung wasiat. Terdapat wasiat dan perintah untuk menetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk luzum, menetapi dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Wa fi infadhiha tahqiqu tajridil ittiba'i li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam pelaksanaan wasiat ini, wasiat untuk menetapi sunnah Rasul, terdapat realisasi pemurnian ittiba' hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum perhatikan 10 simat atau ma'alim yang disebutkan oleh Syekh Bukhari, oleh al-muallif hafizahullah, urutannya ya bisa antum lihat. Awalan yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala, terkandung dalam hadis tersebut. Yang kedua juga ada, tahqiqu tajridil ittiba'i li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga terkandung dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah tersebut. Oleh karena itu beliau mensifati hadis ini, hadis Al-Irbad Ibn Sariyah ini, sebagai hadis yang jami', yang mencakup di dalamnya penjelasan tentang simat, karakteristik dan ma'alim, ciri khas dari al-manhajus salafi. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menghafalnya, karena dalam hadis ini terdapat kandungan faedah yang sangat agung, sangat banyak. Dalam hadis ini, kita menghafal satu hadis saja ini, Al-Irbad Ibn Sariyah, kita bisa menjadikannya sebagai dalil dari sekian banyak karakteristik dan ciri khas dari manhajus salafi. Ya, sehingga sangat baik untuk dihafalkan. Yang ketiga, wa fihi al-wasiyatu wal amru biluzumi sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dalam hadis ini juga terdapat wasiat, perintah untuk menetapi sunnah al-khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Wa fi infadhi dhalika tahqiqun liluzumi fahmi salaf, dan di dalam pelaksanaan wasiat ini terkandung tahqiq, realisasi menetapi pemahaman kaum salaf radhiyallahu anhum kama marra. Ya. Sehingga perintah Rasulullah untuk menetapi sunnah al-khulafa'ur rasyidun ini juga mengandung perintah disyariatkannya untuk mengikuti pemahaman salaf dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ar-rabi'ah. Faedah yang keempat, wa fihi tahdhiru minal bid'ah. Terdapat peringatan dari bid'ah. Wa fi infadhihi tahqiqut tahdhiri minal bid'ahi wal hadar minha wa min ahliha. Dan di dalam pelaksanaan tahdhir, pelaksanaan wasiat ini untuk menjauhi bid'ah dan berhati-hati dari kebid'ahan, terdapat realisasi untuk tahdhir, sikap berhati-hati waspada dari bid'ah, dan hadar minha, dan sikap waspada menjauhi kebid'ahan serta para pelakunya. Ini terdapat di akhir hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Ya, antum perhatikan, semuanya terdapat dalam hadis tersebut mulai dari awal. Usikum bitaqwallah. Ya. Kemudian man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati. Perintah untuk mengikuti sunnah Rasul. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, perintah untuk mengikuti pemahaman salaf. Di akhir hadis disebutkan tahdzir dari bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Yang kelima, wa fihi aidan. Di dalam hadis ini juga terdapat annaman lazima sunnata bi fahmi salafi haqqaqal wasatiyyah asy-syar'iyyah. Bahwasanya barang siapa yang menetapi sunnah dengan pemahaman salaf, maka dia telah merealisasikan al-wasatiyah, sikap pertengahan yang disyariatkan. Wal haqiqata bainal ghuluwi wal jafa. Dan dia telah merealisasikan hakikat dari sikap pertengahan antara dua sikap ekstrim, yaitu al-ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, dan al-jafa, sikap meremehkan dan menyepelekan urusan agama. Wa kana 'alal wasati baina tarafay naqidin. Sikap al-wasatiyah syar'iyyah, sikap pertengahan itu adalah berada di pertengahan antara dua kutub yang saling berlawanan. Ya. Dua kutub taraf yang saling berlawanan, yaitu kutub ghulu dan kutub al-jafa, atau sikap ifrat dan sikap tafrid. Qala hafizallahu ta'ala wa fihi aidan at-tahdhiru minal furqati wal ikhtilafil madhmum. Di dalam hadis ini juga terkandung tahdhir, peringatan dari sikap berpecah belah, peringatan dari perpecahan dan perselisihan yang tercela. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa sayara ikhtilafan katsira. Berdasarkan penggalan sabda Nabi, man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Di sini memang sighahnya sighah khabar. Konteksnya konteks berita. Rasulullah memberitakan, ya, bahwasanya sepeninggal Rasulullah akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Ini berita, tapi mengandung makna dham, mengandung makna celaan terhadap perpecahan tersebut. Bukan sekedar berita, tapi beliau memberitakan ini dalam rangka agar umat menjauhi sikap perpecahan dan perselisihan ini. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan solusi agar terhindar dari ikhtilaf yang madhmum, perpecahan yang tercela tadi. Fa'alaikum bisunnati. Ya, itu solusi dari ketika kita menjumpai perselisihan yang tercela ini. Faman lazima aminal ikhtilafa al-kathira. Maka barang siapa yang bertahan menetapi al-haq, konsisten untuk berada di atas al-haq, berada di atas sunnah Rasul, berada di atas pemahaman salaf, maka dia akan selamat, aman dari perselisihan yang banyak tersebut. Barakallahu fikum. Di dalam prinsip ini juga, ya, prinsip untuk menghindari perpecahan dan perselisihan yang tercela, ini juga terkandung apa? Perintah untuk mengikuti al-jamaah. Al-amru biluzumil jamaah. Perintah untuk mengikuti jamaah, persatuan, bersatu di atas al-haq. Ini juga yang disebutkan di awal wasiat Rasul, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Prinsip untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang sah, walaupun dia seorang hamba sahaya atau budak. Ya. Barakallahu fikum. Terkandung pula dalam hadis ini juga apa yang disebutkan oleh muallif pada ciri khas yang keenam dari manhajus salafi. Apa itu? Al-thabatu alal haq. Kokoh di atas al-haq. Dari mana hal itu bisa kita ambil? Dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, dari perintah Rasul, addu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham kalian yang paling belakang, yang paling kuat ketika menggigit. Jadi menunjukkan apa? Sikap al-thabat alal haq. Berpegang teguh, kokoh di atas kebenaran. Tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dengan kondisi yang ada. Tapi dia konsisten, kokoh, teguh di atas al-haq. Gambarannya seperti seorang yang menggigit dengan gigi geraham yang paling kuat. Qala al-muallif hafizahullah, وهذا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا. Bimbingan Nabawi ini mengandung nas dan istinbat. Al-amra bil-ijtima'i wal-i'tilafi bil-haqqi wa'alal-haqqi walil-haqqi. Terkandung perintah untuk bersatu, untuk bersama, rukun di atas atau dengan al-haq, di atas al-haq, untuk al-haq. Berdasarkan sabda Nabi, fa'alaikum bisunnati, dan seterusnya sampai pada addu alaiha bin nawajid. Wa minal ma'lumi al-bayyin annahu la yumkinu tadbiqu hadhihi al-ma'ani wa dhuhuri hadhihi simati. La yumkinu tadbiqu hadhihi al-ma'ani wa dhuhuru hadhihi simati illa bil ilmi syar'i an-nafi'. Dan merupakan perkara yang maklum, yang diketahui bersama, perkara yang jelas kita ketahui, bahwasanya tidak mungkin bisa menerapkan makna-makna ini, yaitu prinsip-prinsip atau karakteristik-karakteristik dari manhajus salafi tersebut, dan tidak bisa menampakkan ciri khas dari manhajus salafi itu kecuali dengan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Ini berdasarkan ciri khas yang keberapa? Yang ke-10 yang disebutkan oleh muallif, atau yang ke-9, al-hirs ala tahsil al-ilmin nafi'. Bisa kita ambil pula dari hadis tersebut, ya, dari sisi mana atau bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah bahwasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah berupa wasiat-wasiat tersebut, ya, wasiat untuk bertakwa, wasiat untuk menetapi sunnah Rasul, menetapi sunnah al-khulafa'ur rasyidun, meninggalkan bid'ah dan yang lainnya, itu tidak mungkin bisa direalisasikan kecuali dengan ilmu syar'i. Kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seorang bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak punya ilmu. Tidak mungkin seorang bisa konsisten berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan pemahaman salaf kalau tanpa ilmu. Semuanya kembali atau bermuara kepada ilmu syar'i. Ya. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, berkata al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-khairu was-sa'adatu was-salahu wal-kamalu munhasirun fi naw'ain. kebaikan, kebahagiaan, as-salah, ya, bermakna kebaikan pula, wal-kamal, kesempurnaan, itu terbatas hanya pada dua hal. Fil ilmin nafi, yang pertama, pada ilmu yang bermanfaat, wal-amali soleh, dan amalan soleh. Kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan hanya terdapat pada dua hal ini. Tidak ada pada yang selainnya. Hanya terdapat pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan penyebutan dalil-dalil yang lain dari 10 ciri khas atau karakteristik dari manhaj salafi tersebut. Qala hafizahullahu ta'ala, wa minal adillati ala hadhihi simati aw ala ba'daha, dan di antara dalil-dalil tentang simat ini atau sebagiannya, yang pertama, qaulullah ta'ala amiran bil i'tisami bihablihil matin, perintah Allah, ya, firman Allah ketika Allah memerintahkan untuk i'tisam, berpegang teguh dengan talinya yang kuat. Bihablihi ay bihablillahil matin, dengan tali Allah yang kokoh. Muhadziran min tarkihi, ya, yang juga terdapat makna muhadziran, ya, dalam keadaan Allah juga memperingatkan dalam ayat tersebut dari sikap menjauhi tali Allah, tidak mau berpegang dengan tali Allah. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Maka barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan tali Allah, dialah yang berselisih, dialah yang berpecah belah. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah bukanlah orang yang berpecah belah, yaitu mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas al-haq. Sebagian mufassirin menyebutkan hablullah dengan Al-Qur'an. Ya, tali Allah yang dimaksud adalah Al-Qur'an sebagaimana yang diriwayatkan dari kaum salaf. Begitu pula ada yang menafsirkan dengan hablullah ail jamaah. Hablullah, tali Allah adalah al jamaah. Ya. Dan ini adalah makna-makna yang mutaqarib, yang saling berdekatan, saling menunjang satu dengan yang lain. Intinya tali Allah adalah al-haq, yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tali Allah adalah al-jamaah, ya, jamaatul muslimin. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, penguasa yang sah, maka hakikatnya dia telah melepaskan genggamannya dari tali Allah. Barang siapa yang menyelisih Al-Quran, menyelisih al-haq, menyelisihi pemahaman salaf, maka dia telah lepas dari tali Allah. Wa qala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, munibina ilaih, wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaih, ini i'rabnya adalah sebagai hal, ya, dengan atau dalam kondisi berinabah kepada Allah. Ini kalau kita lihat ayat sebelumnya berbunyi, faqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu, ya, faqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, kepada agama Allah yang hanif, ya, dalam keadaan berinabah. Lanjutan dari ayat tersebut, ya, ayat yang berikutnya berbunyi, munibina ilaih, dalam keadaan berinabah kepada Allah. Sehingga ketika kita menegakkan atau menghadapkan wajah kita kepada agama Allah yang hanif, yang lurus, itu dalam keadaan kita berinabah, senantiasa berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berinabah maknanya adalah taubat, senantiasa bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan, dengan terus menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena memang manusia selalu terjatuh pada kesalahan, sering terjatuh pada dosa dan maksiat. Sehingga ketika beragama perlu ada yang namanya sikap inabah. Terus-menerus berinabah kembali kepada Allah. Wattaquhu waqimus salata. Bertakwalah kepadanya dan tegakkanlah salat. Wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Siapa orang-orang musyrikin? Allah sifatkan mereka di kelanjutan ayat tersebut. Minal ladzina farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syia'an. Dan mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya atau golongannya. Sehingga berpecah belah, berselisih. Ini adalah ciri khas dari orang-orang musyrik. Yang kita kaum mukminin dilarang dari hal itu. Dilarang dari sikap berpecah belah atau berselisih dengan perselisihan yang tercela. Barakallahu fikum. Kemudian di ayat berikutnya Allah juga berfirman dengan yang semakna dengan ini, wa qala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang. Fatafarraqa bikum an sabilih. Maka kalian pasti akan berpecah belah dari jalannya yang lurus. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Sehingga hakikat dari persatuan di atas al-haq, hakikat dari berpegang teguh dengan tali Allah adalah menetapi jalan Allah. Berjalan di atas as-siratul mustaqim. Walaupun sedikit yang berjalan di atas as-siratul mustaqim tersebut, karena hakikatnya orang yang berpecah belah, orang yang berselisih adalah orang yang meninggalkan jalan Allah yang lurus tadi. Wa yaqulu ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', bukanlah engkau wahai Nabi termasuk mereka sedikit pun. Ini dalam ayat ini Allah ya menyatakan bahwasanya Rasulnya alaihi salatu wasalam berlepas diri dari setiap orang kelompok yang melakukan perpecahan atau berselisih. Innama amruhum ilallahi tsumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Hanyalah urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah memberitakan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Wal ayatu katsirah. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak jumlahnya. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين